cinta apa sih kata sapaku ora kok permangan dadi korban sepikan nyatane aku cuman pawon biasa apa salahku sampai kowe ngono bersalamu kowe mung goyang-goyang lek nyatane gak iso aja diteruske.